Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jal wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis-hadis dan syarah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam risalah beliau Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita masih dalam penjelasan hadis yang keenam, hadis yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan muslim yang sebenarnya, menjelaskan juga muhajir yang sebenarnya, menjelaskan mukmin yang sebenarnya, dan menjelaskan mujahid yang sebenarnya. Empat perkara ini yang disebutkan dalam hadis yang keenam yang sudah kita baca. Dan kita sudah membaca penjelasan dari Syekh rahimahullah pada penjelasan tentang mukmin, siapa mukmin yang sebenarnya. Nah, siapa mukmin yang sebenarnya? Karena tentang muslim, tentang Islam kita sudah jelaskan terakhir, kita sebut penjelasan atau kita baca penjelasan tentang mukmin, yaitu orang mukmin yang sebenarnya ketika orang lain merasa aman dari orang tersebut, merasa aman harta, merasa aman darahnya, maka orang tersebut orang mukmin yang sebenarnya. Kita masuk sekarang pada penjelasan tentang muhajir, orang yang hijrah. Berikutnya adalah orang yang hijrah. Qala rahimahullahu ta'ala wa fassara sallallahu alaihi wasallam al-hijrata allati hiya fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin bi annaha hijratu dhunubi wal ma'asi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sudah kita baca menyebutkan bahwa hijrah yang itu merupakan fardu ain bagi kita semuanya selaku seorang muslim. Hijrah hukumnya apa? Fardu, wajib bagi setiap muslim. Beliau menjelaskan bi annaha hijratul dzunubi wal ma'asi, yaitu meninggalkan dosa dan meninggalkan kemaksiatan. Ini yang disebut dengan hijrah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal hijratu man hajara manahallahu anhu. Dalam riwayat yang sudah kita baca, orang yang hijrah itu yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Allah. Qala rahimahullah wa hadzal fardhu la yasqutu an kulli mukallafin fi kulli halin min ahwalihi. Dan perkara ini adalah kewajiban yang tidak akan pernah gugur atas setiap muslim dalam kondisi apapun. Hijrah ini wajib bagi kita. Maka sampai kapan hijrah itu diwajibkan? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Fa inna Allaha harrama 'ala ibadihi intihak al-muharramat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan terhadap hamba-hambanya pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang telah diharamkan. Ya. Terlarang melanggar keharaman itu. Baik. Santri yang mondok yang dibalik tirai coba maju ke depan. Itu yang dibalik tirai. Oh, maju ke depan. Tuh. Antum apa maju? Maju ke depan. Nah. Satu lagi, siapa? Gak ada? Nah, udah, jangan main terus. Perhatikan depan. Tadi disebutkan bahwa yang namanya hijrah itu akan diwajibkan terus bagi setiap muslim. Ya. Apapun kondisinya tetap wajib. Apapun kondisinya. Ya. Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara yang diharamkan itu wajib. Apapun kondisinya. Ya. Membolimi orang, mencuri, merampok, makai sandal orang, apapun kondisinya, ini perkara yang ya, haram, wajib untuk hijrah dari perkara tersebut. Ya. Jangan membiasakan itu. Taib. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan wal iqdam alal ma'asi. Ya. Terus menerus melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan yang sama. Ya. Wal hijratu al khasatu allati hiya al intiqal min baladil kufri awil bida'i ila baladil islam wa sunnah. Dan hijrah secara khusus, kalau tadi secara umum ya yang namanya hijrah seperti itu, sekarang hijrah secara khusus yaitu merupakan perpindahan dari negeri kufur atau negeri bid'ah ke negeri Islam dan negeri sunnah. Ini secara khusus hijrah adalah ini maknanya. Ya. Dalam hadis yang sudah disebutkan tadi itu hijrah secara umum. Ya. Adapun hijrah secara khusus adalah berpindah tempat dari negeri kufur ke negeri Islam. Ya. Atau negeri bid'ah ke negeri sunnah. Nah. Juz'un min hadhil hijrah. Ini termasuk bentuk dari bentuk hijrah. Walaisat wajibatun ala kulli ahadin. Ini tidak wajib pada setiap orang. Kalau hijrah yang kedua ini, hijrah secara khusus, ya, ini tidak wajib atas setiap orang. Wa innama tajibu biwujudi asbabiha al-ma'rufah. Hal ini akan wajib kalau ya, ada sebab-sebab yang sudah ma'ruf. Ya, ada sebab yang sudah apa? Ma'ruf. Nah, ini yang depan. Ya. Hijrah secara umum apa maknanya? Hijrah secara umum? Apa? Tidak bawa tulisan. Ya. Coba perhatikan. Senyum-senyum sendiri. Loh, lihat apa senyum-senyum? Jangan ngelamun. Ya. Ini majlis ini. Ya, anak perhatikan di depan anak senyum-senyum, tengok kanan, tengok kiri. Ya, lihat ke atas ya Allah. Barakallahu fik. Nah. Apa hijrah secara umum? Barakallahu fikum. Perhatikan. Ya, nanti buat tulisan ya. Buat tulisan. Ya, Alif. Buat tulisan ya. Nah. Jangan diulang seperti itu. Tugas nih, nanti habis taklim ke depan ya. Setelah selesai ke depan jawab pertanyaan tadi. Apa hijrah secara umum dan secara khusus? Ya, cari. Barakallahu fiik. Jadi hijrah secara khusus itu tidak wajib setiap muslim. Ya, tapi itu diwajibkan kepada ya, orang-orang yang memang mendapati sebab-sebabnya. Ya. Apa tadi sebabnya? Karena negerinya kafir, ya, negerinya mayoritas bid'ah. Nah, dia wajib untuk apa? Hijrah. Wajib untuk hijrah. Nah, kalau negerinya ya mengenal sunnah. Ya sunnah di situ berkembang, sunnah di situ nampak, Islam di situ bebas nampak, terang-terangan, bahkan Idul Fitr juga rame, ya, sholat Jumat juga rame, nggak usah seseorang itu hijrah dari situ, kebid'ahan tidak nampak jelas, ya. sunnah tidak diberantas, maka tidak wajib hijrah, karena tidak ada sebab-sebab yang mewajibkan dia untuk hijrah. Ini hijrah secara apa tadi? Khusus. Nah, jadi jangan apa? Terkecoh dengan orang-orang yang apa? Yang mereka menggembor-gemborkan hijrah, ya. Menggembor-gemborkan hijrah, ayo kita hijrah ke sana, ya. Ke negeri sana. Ya, yang ramai ke mana? Nah. Yang di sana ada jamaah Islam yang mengangkat senjata. Nah, seperti ini orang apa? Terkecoh dengan istilah apa? Hijrah. Dengan istilah hijrah. Nah. Selesai dari penjelasan hijrah dari beliau rahimahullahu taala. Kemudian faqrah berikutnya, wa fassara al-mujahida. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mujahid, orang yang berjihad. Bi annahu alladhi jahada nafsahu ala ta'atillah. Dengan menjelaskan bahwa mujahid itu adalah orang yang berjuang melawan diri sendirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Fa innan nafsa mayyalatun ilal kasali anil khairat. Karena memang yang namanya jiwa itu selalu saja condong untuk berbuat malas melakukan kebaikan. Ammaratun bisu, selalu menggebu-gebu melakukan untuk melakukan kejelekan. Syari'atut ta'athur anil masaib, sangat rentan sekali terpengaruh dari kejelekan. Ya, ketika terjadi kejelekan, ketika terjadi musibah, nah, jiwa ini rentan sekali untuk terpengaruh, terbawa emosi, terbawa ya, situasi. Nah, situasinya jelek, ikut jelek. Nah, saya sendirian yang baik, enggak lah, ikut aja. Nah, itu namanya jiwa. Cepat sekali terpengaruh. Tahtaju ila sabr wal jihad wa jihadi fi ilzamiha ta'atullah. Butuh sekali untuk sabar dan untuk sungguh-sungguh, ya, untuk tetap berjuang dalam taat kepada Allah Azza wa Jal. Wasabat atau wasabataha 'alaiha, dan tetap kokoh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa mujahadataha an ma'asillah, dan terus untuk berjuang menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Wa radaha anha, dan juga terus berjuang untuk mencegah dari kemaksiatan. Wajihaduha ala sabr inda al masaib, dan perjuangannya untuk terus bersabar ketika ada musibah. Nah, ini penafsiran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mujahid. Hadhihi hiya ta'at, kata beliau rahimahullah. Maka ketaatan-ketaatan ini, ya, imtithal al-ma'mur, itu merupakan melaksanakan perkara yang diperintahkan, ya, wajtinab al-mahdhur, wajtinabul mahdhur, dan juga menjauhi perkara yang terlarang, wasabar alal maqdur, dan sabar terhadap takdir. Ini yang namanya jihad. Ya. Jihad yang sebenarnya melaksanakan perintah, ya, menjauhi larangan, ya, dan sabar atas takdir. Ini jihad yang sebenarnya. Nah. Qala rahimahullah, fal mujahid al haqiqah, maka yang disebut mujahid yang sebenarnya, man jahadaha ala hadhil umur, adalah orang yang berjuang, ya, di atas perkara yang sudah tadi kita sebutkan. Ya. Litakuma biwajibiha wa wadhifataha, supaya dia bisa melaksanakan kewajiban dan bisa melaksanakan tugas-tugas dia. Ya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, wa min asyrafi hadhihi nau wa ajalli, dan termasuk dari bentuk jihad yang paling mulianya dan yang paling tingginya dari bentuk-bentuk jihad, mujahadatuha ala qitalil a'da, yaitu dalam bentuk berjuang, ya, menghadapi musuh Allah, menghadapi musuh Islam. Ya. Jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, di medan tempur, ini termasuk yang tadi, infithal al-ma'mur, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, sabar dalam takdir. Ya. Bentuk yang paling tingginya, ya, jihad di medan tempur. Taib. Wa mujahadatuhum bil qaul wal fi'al, perjuangan mereka itu, ya, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Ya, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Fa innal jihada fi sabilillah, ya, dhirwatu sanamil Islam atau sanamid din. Maka yang namanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak tertingginya agama Islam. Nah, puncak tertingginya adalah jihad, ya, fi sabilillah. Nah. Jadi mujahid yang sebenarnya adalah, ya, man jahada nafsahu fi taatillah, orang yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Yang paling tingginya bentuknya apa? Yang paling tingginya bentuknya adalah jihad di medan tempur. Ya. Fahadhal hadis, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, maka hadis ini, man qama bima dalla alaihi faqad qama biddin kullihi, barang siapa yang merealisasikan apa yang telah ditunjukkan oleh hadis ini, sungguh, ya, dia telah menegakkan agama seluruhnya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muslim yang lain selamat dari lisan dia, ya, selamat dari tangan dia, ya, harta orang tidak diambil, haknya orang tidak dirampas. Nah, wa amanahun nas ala dima'ihim wa amwalihim, manusia merasa aman terhadap dia, ya, merasa aman baik dari sisi harta atau darah mereka. wa hajara ma nahallahu anhu. Begitu juga dia hijrah dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jahada nafsahu ala taatillah. Dia berusaha, ya, berjuang melawan dirinya sendiri untuk melaksanakan ketaatan. Nah, ini menandakan bahwa melaksanakan ketaatan itu, ya, tidak enak terus, ya, tidak enak terus. Nah, butuh perjuangan. Untuk taat kepada Allah itu butuh apa? Perjuangan. Ada yang dikorbankan, ada. Nah, fa innahu lam yabqa minal khairi ad-dini wa dunyawi al-zahiri wal batini syai'an illa fa'alahu. Maka orang yang seperti itu tadi, dia tidak akan menyisakan dari kebaikan dunia, ya, atau kebaikan agama, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, sedikit pun dia tidak akan meninggalkannya. Illa fa'alahu, kecuali dia akan berusaha melakukannya. Wala minasyari syai'an illa tarokahu. Dan tidak ada sedikit pun kejelekan kecuali dia akan berusaha meninggalkannya. Ya. Taib. Maka dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, kita bacakan, itulah hakikat, ya, siapa muslim, siapa muhajir, siapa mukmin, dan siapa mujahid. Nah, yang sebenarnya itulah, ya, orang-orang atau empat golongan yang sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallah al-muwaffiq wahdah. Allah lah yang memberikan taufik, ya, kepada kita semuanya. Hanyalah Allah yang memberikan taufik kepada kita. Nah, ini penjelasan hadis yang ke-6. Taib. Kita masuk pada hadis yang ke-7. Qala rahimahullahu taala al-hadithus sabi. Al-hadithus sabi'u, hadis yang ke-7. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا أُتِمَّ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadis yang ke-7, beliau menyebutkan riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala rahimahullah an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat perkara, empat karakter, man kunna fihi, kalau seandainya empat karakter itu ada semuanya pada seseorang, kana munafiqan khalisan, maka dialah munafik tulen, dialah munafik yang sebenarnya, ya, munafik murni. Kalau empat ini ada semuanya pada diri seseorang. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنْ. Tapi barang siapa yang salah satunya ada pada diri seseorang, كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقُ, maka dia telah memiliki karakter dari karakter orang munafik. hatta yada'aha, sehingga dia bisa meninggalkannya. Apa empat karakter tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada qadara, apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bertengkar dia melewati batas yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, dia melewati batas yang diperbolehkan oleh apa? Syariat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Yahudzillah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan dari Syekh rahimahullahu taala, beliau menyebutkan an-nifaku asasus syarr. Kemunafikan itu merupakan pondasi kejelekan. Nah, kalau ada kasus, ya, kalau ada kasus itu tidak terlepas dari ini semuanya, ya, karena ini asasnya, ya, pasti ada ini. Taib. Kalau ada kasus pasti ada ini, salah satunya ini, ya, ada sifat ini. Si fulan, ya, seperti ini, seperti itu. Kenapa si fulan, ya, diadili si fulan, nah, di seperti ini kan, di seperti itu kan. Nah, pasti ada dasarnya salah satu ini, ya. Karena asasus syar, ini pondasi kejelekannya. Wahwa an yadharal khair, an yadharal khaira, yaitu menampakkan kebaikan. Wayabdunus syar, tapi menyembunyikan kejelekan. Ya, menampakkan yang baik, ya, tapi sebenarnya dia sudah melakukan kejelekan. Ya. Hada al-had yadkhulu fihi an-nifaq al-akbar al-i'tiqadi. Nah, inilah, ya, sebagai batas seseorang bisa masuk ke dalam kemunafikan akbar, ya, berupa kemunafikan i'tiqadi. Ya. Kalau seseorang sudah banyak seperti ini, nah, dia akan terjerumus kepada nifak akbarnya, ya, yaitu nifak i'tiqadi. Qala rahimahullah, alladzi yadharu sahibuhul islama wa yubtinu al-kufra, yaitu ketika pelakunya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Wa hadzan nau mukhrij minaddin bil kulliyah. Kalau yang seperti ini, ya, itu mengeluarkan seseorang dari agama secara total. Wa sahibuhum fid darkil asfali minan nar. Pelakunya termasuk orang yang ada di kerak neraka, neraka yang paling bawah. Qala rahimahullah menjelaskan hadis ini, wa qad wasafallahu haula'il munafiqin bi sifati syarri kulliha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang munafik yang sebenarnya, orang munafik yang sebenarnya, ya, itu mensifati dengan sifat-sifat jelek seluruhnya. Ya. Minal kufri, sifat kufur. Ya. Wa adamul iman, wa adamil iman, tidak adanya keimanan dalam diri mereka. Wal istihza biddin wa ahli, mencemooh agama dan juga mencemooh orang-orangnya, mencemooh pemeluk Islam. Wasukhriyah minhum, dan juga menyindir-nyindir ya terhadap mereka. Wal mail bil kulliyah ila a'da'id-din, juga ya condong secara total kepada musuh-musuh agama. Li musyarakatihim lahum fi adawati dinil Islam, karena mereka juga sepakat untuk memusuhi, memerangi agama Islam ini. Wahum maujuduna fi kulli zamanin, ketahui bahwa mereka itu ada dalam setiap zaman. Sampai pun di zaman kita ada orang seperti ini, ada. Wala siyama fi zamanina alladhi taghat fihi al-madiyah wal ilhad wal ibahah wal ibahiyah, terlebih lagi pada zaman ini ya yang sudah merajalela ya, sifat materialis yang penting dunia, wal ilhad juga ya pemahaman ateis sudah merajalela, wal ibahiyah juga sudah merajalela ya filsafat nah atau tasawuf sudah merajalela. Nah, wal maqsud huna, kata Syekh rahimahullah, yang dimaksud dalam hadis ini al-qismu tsani, yaitu bentuk kemunafikan yang keduanya. Al-qismu tsani minan nifaq, bentuk kedua dari munafik tadi. Yang pertama ya munafik yang nifaknya akbar intiqadi. Ya, kalau yang kedua tadi disebutkan ya Allah mensifati orang-orang munafik ya seluruhnya dengan sifat jelek. Ya. Yaitu berarti munafik apa? Munafik amali. Ya, dalam bentuk amalan saja. Nah, wal maqsud huna al-qismu tsani, yang dimaksud dalam hadis ini menjelaskan tentang bentuk kedua minan nifaq, dari kemunafikan. Alladzi dzakara fi hadzal hadis, yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, kalau ada semuanya itulah ya, orang munafik murni. Kalau ada salah satunya maka dia ya, sudah memiliki sifat munafik ya, sampai dia nanti meninggalkannya. Nah, kalau dia meninggalkan maka sudah hilang sifat kemunafikan. Nah, fahadhan nifaq al-amali, maka inilah yang disebut dengan nifaq amali. Wa in kana la yukhriju minad din bil kulliyah, walaupun pelakunya tidak menyebabkan keluar dari agama secara keseluruhan, fa innahu ya dahlijul kufri, tapi itu merupakan jalan pintas menuju kekufuran, terowong menuju kekufuran. Ya. Sifat-sifat tadi itu terowongan menuju apa? Kekufuran. Ya. Coba antum sebutkan tadi. Diberi amanah khianat, bicara dusta, itu terowongan menuju apa? Kekufuran. Ya. Cepat sekali kalau orang melakukan itu. Sampai kafir nantinya. Cepat sekali. Ya. Sampai kufur dia tentang terhadap nikmat-nikmat Allah. Cepat sekali kalau orang seperti ini. Ya. Wa man ijtama'at fi hadhihi khisal al-arba' faqad ijtama'a fi syarr. Maka barang siapa yang mengumpulkan sifat-sifat ini semuanya, yang empat, maka dia sudah mengumpulkan sifat-sifat jelek, yang sangat jelek. Ya. Wa khalatsat fihi nu'utul munafiqin, dan sudah jelas ya dia memiliki sifat-sifat munafik. Fa innas sidqa, karena yang namanya jujur, wal qiyam bil amanat, melakukan amanah, menjaga amanah, wal wafa bil uhud, menunaikan janji, wal wara' anil huquqil khalqi fi jami fi jima'il khair, dan juga ya, jauh dari merampas hak orang lain ya. Itu semuanya jima'il khair ya. Hiya jima'ul khair, semuanya itu ya, akan mengumpulkan kebaikan. Wa min akhas ya awsafil mu'minin, dan ini termasuk ya, sifat-sifat kekhususan orang mukmin. Faman faqada wahidatun minha, maka barang siapa yang kehilangan dari sifat-sifat yang bagus tadi, artinya melakukan ya, sifat-sifat yang empat yang disebutkan dalam hadis tadi, faqad hadama fardhan min furudil Islam wal iman, sungguh dia telah merobohkan ya, sebuah kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam dan kewajiban-kewajiban iman. Fakaifa bijami'iha, terus bagaimana kalau ada orang yang memiliki sifat itu semuanya ya, porak-poranda Islamnya, runtuh Islamnya ya. Kenapa? Karena semuanya terowongan kepada kekufuran. Kalau ada terowongan itu semuanya ya, kemana dia melangkah ya, sampainya kekufuran. Nah, kalau ya empat sifat ini ada pada diri seseorang. Taib. Insyaallah penjelasan berikutnya beliau menyebutkan satu persatu tentang dusta kemudian yang lainnya. Nah, menjelaskan secara jelas. Nah, baru secara umum bahwa empat sifat ini ya, kalau ada pada diri seseorang dia munafik murni. Tapi kalau salah satunya ada, itu sifat munafik yang perlu dihilangkan. Ya. Taib. Ada salah satunya saja dia sudah menghancurkan ya, kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, terus bagaimana kalau semuanya ada? Ya. Karena itu semuanya merupakan terowongan menuju kekufuran. Waliyakubillah. Taib. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita bacakan penjelasan dari beliau tentang dusta dan selanjutnya. Taib. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang dua orang, ayo sini maju. Ayo. Berdiri sini. Berdiri. Ayo, Alif. Sini maju.